Bismillahirrahmanirrahim. Al-anwaru matoyal bunusi wal asro. Al-anwaru dai biro-bronlo, dai biro-bro cahaya, dai biro-bronlo, itu matoyal bunusi, itu biro-bro kendaraan hati. Matoyal bunusi, itu biro-bro kendaraan hati, itu tempaan hati, matiyah. Wal asro ni lan biro-bro sirine pengiran. Wal asro ni lan biro-bro sirine pengiran. An-nuru tawi kang aran nur. Nur iku junjung kalbu, iku pasukane ati. Pasukan sing bela ati mati. Kama an-nazulmata, kaya dene tak temne kepetengan, iku junjung nafsu, iku pasukane nafsu, balane nafsu. Fa'idha arodha, mongko nalikane ngersakno sapa apa-apa. Ayyan sura, ing yen to lumuni sapa apa. Abdahu ing kawulane apa. Lah apa ngertakno nulungi amat ga mongko ndawakno sapa-sapa ngeke kekuatan sapa-sapa. Ku ing ikilah al abda bijunudil anwari kelawan pasukan kang rupa nur. Bijunudil anwari kelan pasukan kang yaiku para nur. Niki do fabayani ya bijunudin jal anwar. Wa qoto alan mutus sapa-sapa taala in anhu. Niku boten injan. Wa qoto alan mutus sapa-sapa taala anhu sange boten indah, anhu sanging abet majata zulmi ing piro-piro gawane kepetengan wal asyari lan piro-piro liane pengiran wal asyari lan piro-piro liane ngeten kula terangno ya al anwar mato yal kulub wal asra nur niku dadi kendaraane ati yen nur dadi kendaraane napa nur niku tarifnya sesuatu yang menjadikan kita itu beda no hak beda itu disebut nobo no itu jadi kendaraan hati menuju Allah Subhanahu wa Taala. Dari nabi at-taqwa dari nabi at-taqwa itu nobo ketika Allah menciptakan malaikat menciptakan langit bumi dan sebagainya itu kita berarti malaikat ya Allah apakah ada ciptaan kau yang lebih utama ketimbang malaikat ketimbang macam-macam untuk siapa ya Allah ada dan itu akal itu nak bener ya sering disebut nopo nur disebut nopo karena agama ini yang bisa bela itu akal disebut akhir wakun walaki nalima nopo lah kemudian itu akal Allah nanti akal lah nanti aku itu tembela Imam Ghazali dan siapa nopo bab bagu fadilah silakli bagu hakikat silakli. Gunung Ribu Imam Ghazali menjelaskan itu luar biasa. Jadi misalnya yang ini contoh paling gampang. Wonten tiang itu ibadah, mati Nabi Isa ini ibadah ngantos di kongkong, mati awal itu. Tapi dia itu lama sekali tidak diterima Tuhan. Ketika Tuhan ditanya, apa kerja saya diterima ya Allah? Tidak, karena kamu ibadah tanpa mikir, tanpa akal. Tapi ketika dia yakin termasuk min ahli nar, karena ibadahnya tidak diterima, terus dia berpikir, ya Allah, meskipun saya penduduk neraka dan ahli neraka karena ibadah saya engkau tolak, saya tidak apa-apa. So, ujung-ujungnya saya itu tetap kalah sama jenengan. Bisa di neraka itu bahwa saya lemah. Karena saya lemah, maka engkau menghendaki aku di neraka ya. Terus Allah matur dengan bisa bilang ke si ahli ibadah itu, soalnya sekarang dia ahli surga. Karena cara berpikir sudah benar, dia sudah punya nur. Ini pentingnya nur. Jadi nur itu satu keputusan akal yang menjadikan kita benar-benar murni bertauhid dengan Allah Subhanahu wa Taala. Nah ini jenenge nur. Ini pada kita ampi, nak kita ini. Tapi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kaya begitu ibadahnya, ini tetap jauh. Layat pula hajatum al jannah tapi amal itu kamu itu tidak akan masuk surga karena ngamal kamu. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau. Wala anak, termasuk saya. Illa ayat akun majan ya Allah, di rahmatin min juga fadli. Kecuali aku dilindungi rahmatin. Jika misalnya dengan ibadah, terus Quran, surga, korja, Jika kamu yakin amal itu yang menyelamatkan, maka kamu ahli neraka. Karena kamu meyakini Allah dikalahkan oleh amal, Allah didikte oleh. Beda dengan kalau kamu meyakini masuk surga karena fadlnya Allah, berarti Allah ngertakno kowe di swarga, yo krono rahmat Allah, krono fadlnya. Jadi ini berarti tauhid Anda lurus, bang ya tauhid Anda lurus. Tapi nak aku yakin mlebu swarga krono amal, berarti Allah gedhe amal. Buktine nek ana wong amal, Allah kepeksa ngukurno. Ada akidah ahli sunnah, mlebu swarga krono fadlnya Allah. Mlebu neraka krono adile. Adugang ini jenenge nur. Nur yang menyelamatkan tauhid kita, menyelamatkan asror kita. Paham? Sahabat-sahabat ini hasilnya kayak janggal karena beliau-beliau banyak yang pertama kali masuk Islam sampai zaman Jahiliyah. Tapi ketika Nabi menjelaskan itu terus. Nah, kemudian setelah beratus-ratus tahun sampai penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terus banyak ulama yang membuat tambahan-tambahan penjelasan. Dan itu termasuk saya ngaji beberapa ulama termasuk saya kitab-kitab ageng itu. Wonten logika ulama mulai gampang kita ambil. Itu cerita-cerita dan kita pada orang ibadah sampai 80 tahun. Dia tidak pernah maksiat mulai kecil. Ketika dia tidak pernah maksiat, 80 tahun ibadah, dia dijin di surga. Sama Allah ditanya, hei pulang, kenapa kamu masuk surga? Ya jelas ke Gusti, saya ini ibadah 80 tahun dan saya tidak pernah maksiat. Ya, sehingga amal saya itu layak saya masuk apa? Jawabnya Allah lucu. Oh iya, maksud saya ke surga. Sesuai amal kamu, karena amal kamu 80 tahun, ya surga kamu 80 tahun. Tangisan deh, yang baru suaraku kelawak. Nak suaraku kelawak itu nanti cukup amal. Jadi suaramu orang tua. Jadi artinya apa? Semenjak penjelasan ulama ini, kita menjadi bodoh kalau surga krono ngamal. Kena krono ngamal, amalan paling banter orang tua tahun berarti surga. Nah, untuk surga selamanya, kita fadil ya Allah. Mereka nak krono ngamal, orang cukup. Paham ya? Kalau mana gue masih atem birang-birang selang-seling, wah malah keluarga ini ngicip-icok. Mungkin di situ atem ngicip-icok, surga ini kenapa? Nah ini terus gitu. Ini pentingnya ulama. Jadi semenjak ulama membuat analogi dia. Nah, keluarga itu orang ngamal, ngamalnya wong orang puluh tahun, keluarga nih. Nanti pertanyaan yang sama juga sama, enak wong nakal. Nah gendol-gendol nih, wong nak orang puluh tahun. Berarti nerakanya, orang puluh tahun rusak kan, petatanan nih wong. Ini mulanya pentingnya ya, mulanya akidah ya, tetap dianggap akidah paling benar. Kerajaan toh kita yang ahli dunia janggal didik-didik, tapi itu tetap melihat ini, ya janggal. Suarga krono padoli Allah, neraka krono adili, namun tadila kan jelas, suarga krono ngamal, neraka krono kelakuan kan jelas. Tapi nah jangan-jangan kan jelas jelas, mereka mau. Nah neraka krono bentuknya, berarti merakannya, kolam-kolam. Nah suarga krono toate, Jadi kalau dari itu suara ditutup, kalau ditutup bertolak entah di kafe, malah kacau kafe. Tapi teori nak suara selawat-selawat rusak. Itu jenis mana? Iman itu harus dijaga. Iman itu sekali Anda salah, ini tidak cerita-cerita tentang Islam. Kalau kau menafi Isa, nanti guru-guru, kalau kita kau Isa ketahun, Isa tahun itu. Jadi karena ibadahnya itu karena ketakutan sama neraka atau karena amal. Allah ternyata tersinggung. Tersinggung terus. Jadi saya sudah pulang, angka menyakiti jenak. Tapi tujuh malam bolong bolong tahun, suarga ngomongannya, ya Allah, saya ini ingin surga yang selama ini. Ya, yang selama itu apa sih orang masku? Orang masku orang nontai dari sini. Berhubung yang genem kerana ngamal. Ya, saya itu melebu apa? Tidak. Teman saya dengar, kamu itu salah pandang terhadap saya. Kamu itu malah telepon rokok apa ada yang tengah-tengah. Ini jenis nur kita. Nah ini kamu jadi jawab, orang ada sesuatu yang gue abdul di bang akal. Ya tentu maksudnya akal yang ramah. Bukan akal yang saya pula ada orang lain. Itu bukan akal yang saya pula. Oh, soal itu nanti lagi di soal dari soal itu sudah masuk akal. Yang jelas-jelas kata Allah itu, amal itu gini. Orang Yusuf, maksudnya amal dan jenis Tuhan itu amal ngakoni fadli Allah rahmatin. Jadi misalnya yang jenis Tuhan nonton buat ini kalau jatuh nasi nasi uris semura semura itu warga itu tak waris no kuwe sebab nama itu Dawu Imam Bukhari, Dawu Imam Muzali, Dawu semua ulama yang mutabkan termasuk ngamal yang paling dua itu yakin fadli Allah orang kok ngamal kaya kue sholat jatuh itu Kowe nak tau ketemur niku gak ngarah roh kowe ngamal. Ya ora nak ngamal piye, misale udah duit sak miliar. Nak tau ketemur niku mesti yakin kudu ya pengen. Misalnya aku sedina sholat sewu rakaat, nak tau ketemur niku mesti yakin niku hidayah ya Allah. Nak aku tau ketuara, tau kelar kajian bertahun, mesti yakin niku dunyane pangeran hidayah ya. Bagaimana mungkin aku takkan sebagai ngamal tak? Aku bisa sholat, semoga jantungku normal. Yang ngelola jantung juga Allah subhanahu. Aku bisa zakat, perkarane diri pangeran, hartane pangeran. Bagaimana mungkin aku merasa itu zakat saya, sholat saya, haji? Jadi uang yakin orang ngamal dhewe, mesti krono bentuk. Mulai mampu Ghazali, Imam Syafi'i, yakin kape. Lalu wajil dal jannah tullah tigris bunga bimakumun amal, mesti maksudnya akhi. Lani abdul-abdul yang ngamal, wakidah yang paham ya, makanya terus inna sholati wa mahyaya wa mamati wa kafirillahi rabbil alamin la syarikalah. Syarikalah termasuk Allah itu rana syarik, termasuk tongkong ngamal kita. Ngamal kita itu rada di mitrani pengeran, itu rada di penekan pengeran. Di pengeran itu buat teror. Jadi kalau saya bilang sholat, saya harus mencuri dengan tuat, mati sinis, mati jemar. Masa orang ahli apa? Orang itu pengeran buat teror. Tapi nak kue muningnya malah pangeran nopo. Kusti boleh cuci dengan itu buat cara kusti boleh cuci lah kalau itu. Tapi suka lo rasa sampaian saya misalnya. Kau malah pangeran baru tak tu. Ya ya saya ya ya dan manusia pantas saya rasa sampaian. Ya ya ya apa kelahi kau malah bener. Kau malah apa? Lengi. Sampaian jangan terteror oleh ayat-ayat yang menjadi dasar mutajila. Alasan mutajila kan banyak ayat dari wasil kalau jangan tulasi urus dua lima tumpum. Ale wong-wong neraka mung neraka ngendikan pengeran istilah neraka itu jadi walasi bima kuntum tetap diuna filardi diruirin hak kabe itu sombong mengingkari barang hak itu kabe ahli sunnah berbeda mengingkari barang hak yang mengingkari tauhid pengeran itu kan mengingkari barang hak yang mengingkari apa alilah yu'afilikum huwa illa fiti aimanikum walaki yu'afilikum bima kasabat kukuh-kukuh dan dihisap itu perilaku hati mengenai hati-hati yang boleh teman di akhidat salah jadi maka sahabat kukuh-kukuh nopo diri jika cara berpikir anda salah itu yang rokok jika cara berpikir anda benar itu paling gaya sebab itu mulai dia ulama mulai Imam Syafi'i yang pertama itu nomor tiga itu akhidat yang benar dari itu lagi bakat ngamal jawara ya ngamal apa? Mengenai pengajarannya akhidat benar nopo al yakin bilisinan wal amal bil arkan. Jadi hati ini benar, perilaku ini benar. Ini disebut al anwar matoy al kulub. Misalnya ini anuru jundul kolbi. Nur itu dari pasukannya. Jika tauhid anda ini sudah benar, maka menjadi kekuatan untuk menuju kebenaran. Tapi jika nur anda itu salah, maka akan menjadi kekuatan, menjadi setan, menjadi bala-bala ini Allah. Misalnya gini, ini contoh paling nyata di simpulan ini kan ngerti. Ketika Allah mutus malaikat sujud di Nabi Adam, itu cara berpikir malaikat gampang. Allah itu zat yang bijak dan pintar. Nak mutus sujud itu berarti utusan-utusan pintar. Ya sudah saya sujud. Itu jenisnya pakai nur. Dia pakai tauhid, pokoknya perintah Allah satu. Tapi cara berpikir iblis lain. Allah ini tambah lama kok tambah tidak mutus. Saya ini dari api. Adam dari tanah. Bagaimana mungkin sesuatu yang terhormat kayak saya yang dari api hormat sama sesuatu yang lebih hina? Kolak tani menari, wa kolak baru. Karena dia pertama kali Allah memerintahkan itu jagal dulu. Masa kok? Yang benar saja Gusti, ceritakan dulu kenapa Adam lebih terhormat ketimbang saya sehingga saya harus disujud nih loh. Padahal darah. Wajibkan iblis, kolak tani menari, wakolak tahu, menikmati. Allah tersinggung karena perintah Allah ditentang pakai logika, pakai kias. Jadi sebab itu rata-rata ulama mengatakan, kias itu boleh setelah tidak ada Quran dan hadis. Karena awaluman kosa itu iblis, pertama kali yang pakai logika kias itu iblis. Makanya Abu Hanifah dulu pernah ditemui 70 ulama, Kufah, beliau dimaki-maki. Ya Abu Hanifah, saya dengar-dengar Anda ini mendahulukan kias mengalahkan sunnah Nabi. Ilam ya Abu Hanifah, anak awalaman kota itu iblis. Pertama kali yang melakukan kias itu apa? Iblis. Abu Hanifah terus nangis. Jadi Abu Hanifah di Masjid Kufah itu beliau cerita. Jika saya tidak menemukan Quran, tidak menemukan hadis. tidak ingkar. Jadi, saya itu tidak pernah mengingkari hadisnya Nabi atau dawuh Nabi. Cuma saya tidak pernah yakin apa betul Nabi dawuh demikian. Ya Abu Hurairah itu terkenal. Dia luwih dhisik Nabi ya ngalahno hadis itu kelemahannya hadis. Rawi itu campur bau napa? Zaman itu ngomongnya saat ini. Jadi mungkin nah, setiap misalnya wong ini. Mungkin dawuh bangun, dawuh diarwani, dawuh bangun apa. Setiap orang itu hormat beliau-beliau. Tapi bareng rawine ruhe, rawine wong ora jelas kan. Jangan-jangan dipelintir, jangan-jangan punya ketem. Mulai dulu itu umat Islam yakin kalau Rasulullah itu pasti benar. Tapi masalahnya rawi-rawinya ini banyak yang udur, banyak yang kasus. Banyak yang apa? Contohnya Abu Hanifah yang paling populernya. Lalu yang misalnya kasus yang nyata. Kitab-kitab kasus di Rotu Nasi Kisim terus disoal banyak ulama hadis. Ini sampai ngerti itu tadi. Wong sing tarawih ning dina pertama ganjarane kaya Nabi Adam, sing tarawih dina kedua kaya Nabi Iblis. Pokoke tarawih sampe ana Nabi, pokoke tarawih tak ulang dadi Nabi lah. Tarawih tanggal 1 kaya Nabi Adam, tanggal 2 kaya Nabi Iblis, tanggal 3 kaya Nabi Nuh, pokoke kan urutan apa? Tentu ahli hadis menentang mati-matian. Wong ape nyari anto tarawih wae kok memalsukan Rasulullah. Mereka dari ahli hadis ya enggak. Bagaimana mungkin Rasulullah ngomentari tarawih, wong tarawih itu adanya semenjak di dina. Nah, kayak-kayak gitu tuh tentu alihat itu menentang. Ya, kalau misalnya sholat itu mesti apa, jangan pakai hadis yang terumit itu. Pakai saja hadis sholat, as-sholat khairun maudu'un, fa'akhir orang gila. Jadi sholat mesti apa, jadi tidak apa. Tapi kenapa kalau hadis terawas yang detail ini, masalah-masalah? Tapi itu Abu Hanifah menentang. Abu Hanifah itu bisa dengan dia tuh menentang sholat istis kok. Orang-orang sejarah Nabi sholat, ya gue betul juga sabi. Karena Abu Hanifah darah ini, sholat itu istis kok kita. Sholat istis kok Abu Hanifah itu kok. Ya itu juga melak-melak. Karena dia alasannya sederhana. Yang ada di hadis Nabi tidak pernah sholat istis kok. Kata Abu Hanifah, setahu saya, beliau sempat khutbah ada seorang Arab. Ya Rasulullah mu'ala katil amwal. Dunia wis usah ramu ikan. Dia dungu supaya ikan. Nabi langsung dungu. Ketika dungu, tangannya Nabi diangkat belum selesai, melutan subur. Barang utan nanti patang dino, nomor limang dino. Akhirnya kebanjiran tadi. Membiasa tekan, ya Rasulullah, kebablas, ya Rasulullah. Haji Nabi dungu, Allahumma awalena wala aneh. Allahumma ala akam wala ujian. Intinya cara berbeda, gak ada sholat istis kok. Semua orang Nabi langsung dungu. Jadi buktinya, Nabi memperuntur lebih mungkin tapi yang lapangan. Ini masalah. Sama rosak kiri hati lu. Berarti sih orang rosak melo-melo. Kau nak imam tapi yakin setelah di sini itu sunat. Kesunatannya mana berhubung menurut soal kesiksaannya juga bisa ya. Kau orang rosak. Kau orang rosak. Kau orang rosak. Kau orang rosak. Kau orang rosak. Kau orang Jadi yang memalsukan hadis beliau saking banyaknya itu disebut hadis mau. Tapi Imam Syafi'i yakin Nabi itu pernah melakukan itu. Alasannya tidak mungkin Sayyidina Umar melakukan sesuatu tanpa petunjuk dari Rasulullah. Ya, sanadnya itu sampai di Sayyidina Umar dengan Allah. Malik, terbang orang. Ini sekarang ada kejadian ini. Kita orang yang baru jadi. Baru jadi itu dia paling sepuluh di sana. Mesti menangis, mesti nyuruh. Pasal nanti sih, kalau ini masih ada. Yang wayah sekolah, mungkin. Wayah sekolah, jadi sih, kalau ini masih ada. Jadi wayah sekolah, ya sekolah. Jadi sekarang, biasanya kedua nanti kan. Ya wayah sekolah kan juga agak terbang. Juga agak terjadah, ya agak terbang. Karena kalau dengan AI, kalau dengan GG, masih sepuluh dengan baru jadi. Ya itu menangis, bisa. Kalau menangis, ya. Nanti gue ganteng, ya. Sama ramah menangis, ya. Yang pasal nanti sih, kalau kan gak terbang. Kalau bosan betul terusan dia satu malam pulau balik. Ya ini kafe macamane? Saya akhirnya orang pelajar dulu juga. Gara-gara kesunatan itu tadi juga terusan di balik bagus. Apa olah atau apa sih kulit jadi dan barengan jawab. Kalau bosan betul terusan dia pulau balik malam. Ya itu satu perkulah ya itu dulu lah. Berpira-pira bila orang bukan orang saja yang ya itu. Wah. Aku tu malaikat ratu ya. Jadi ini apa? Ini sejauh ini. Aku ini apa ini patut menang. Asal ni mula mandat dan beri kisah mesti wan pun begini Quran. Kisah mesti wan tentang hadis. Pada nafsi lah perlu atakwa dan sunnah. Ila pergi salata. Takwa itu orang yang ngaji, orang yang kisah. Bok kowe salat saya rakaat, nek ati murung takwa, ora wedi pangeran, iku ora arep ditompo pangeran. Maksude ora wedi pangeran ngeten. Gusti kula wis salat saya rakaat. Mulane kula kersa mlebu swarga. Itu berarti Anda menteror Tuhan dengan amal Anda. Jadi Anda tidak mengakui kejayaan Allah Al-Mutafarrid bil khalqi wal ikhtiraq. Allah itu zat tunggal yang enggak bisa dikalahkan berkan oleh amal. Tapi nek kowe salat murung rakaat telah tapi ning ati, ya Allah matur nuwun Gusti kula kabeh. Kerjaan yang mulut sakit sikit dengan tidak saja dawat ciri dari kolaboru wasoh warahu wasak kota maru wabasoru dihadi diwakwati patah baru kawah danul kerjaan yang mulut sakit sikit tengjeneng kerjaan yang mulut sakit rukuk teng Allahumma laka rokaatu walaka aslamtu wabika kosomtu mana lengi solat ura perlu anda tapi ketundukan kita zaman solat mana si Sina Umar nak solat kita sini. Doa yang diciptakan para sahabat itu mesti tauhid. Lo anak tauhid yang model budur kok saya tidak umar warna wudhu nanti. Padahal warna kajian Nabi mau ngelihat Allahumma laka rokaatu, walaka sajad. Apa saya tidak umar ditambah nih? Allahumma laka rokaatu, walaka sajad. Dua tiga kosong tuh, dua tuh karang lagi tuh. Sampai Allah ditambah dua tiga kosong tuh, dengan dua tuh karang tuh, kayaknya itu karang. Justru itu ditompok pengeran, karena tidak ada terbesit mebus warga mentang-mentang sholat sehingga itu sholat diketunjukkan bukti sudut di Allah subhanahu ada itu berarti kalau Nabi Ibrahim inna sholati lalu suci wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bihaya kita umir suwa alam dan ini Quran wa ana awalun ini penting kalau anda rasakan. Jadi Allah judul kalau dibilang dengan Nabi Dawud, At-taqwa ra'una wa yishiru ila palbi salata takwa itu nengah. Jadi ini uang untuk kita begitu. Waktu tahun tahun jalan itu sampai nyerahkan. Bapak dan Nabi. Kenapa sumpah ke itu? Api ini kita tahu. Kenapa api ini? Cuma yang ngono tadi ngani. Dari bangsa adalah itu hati ini keliru. Masya Allah penting. Mane Nabi Musa ini ngantuk di parinya mulia sampai pengeran kali mu. Maksudnya hati ini saya kan, tapi Musa itu lucu lah. Mas Peti juga di pengeran nolopo. Nanti undang ya jangkar, dia ini senior. Ini ke konsulat saya ketroka. Oh, rakuan. Umat itu dia gagal-gagal rakuan. Rumah yang mantap, gili-gili. Rakuan. Ya lu keringan. Patang pulang lima. Balik mana? Kira mas, papat lima aja rakuan. Ya lu mana? Hasil terakhir minggah ping songo bae Nabi sejarah minggah ping. Bener kan? Saya ket dikurangi 45 ping kira. Mung 55 terus. Ping pinten? Songo mergo saya ket roka at 55. Ngurangine ora langsung 45 tapi pinten? 55. Nek sing saya pangeran sunnah, ora ono atine kawula kuwatir koyo bisa. Pangeran itu udah Musa itu omongannya elek, tapi hatinya itu kok. Tadi dia cara berpikir lagi Musa itu sederhana. Nabi, gue itu ahli bahasa wajah, gue no Jibril, Allah langsung. Umat itu larok popo, jadi gak usah teman-teman kolak. Itu udah mengira gak lulus. Apa itu? Tadi gue itu ahli kitab-kitab Jibril, apa itu? Jadi dia cara berpikir, jadi cara berpikir. Gue ada kasus kurangan dari Giyai. Mana kalau Giyai terkenal, Giyai itu orang tadi salamnya. Ane dijuluk, orang tane anaknya dijuluk Gus, bujuni diundang nih. Saya wajar aja semangat nyari. Ngomong apa murah, roh enak nyari. Yuk, gue dapat itu senengnya, yuk murah pasti untung. Ini cara Nabi Musa, apa mesti gue harus Nabi Musa? Wajar, kok? Terus, rai itu kok pukul rasa. Gue semangat nih masjid, yang kelima masjid yang kono lakon. Uang sekolah, uang pinggir, uang senyum, uang itu ngarep. Jajal gue ralakon, gue punya cita di sini, kayaknya ngalong jam. Semangat di masjid gue. Jadi uang yang mikir, uang liyo. Mulanya gue kudu setuju ke hadis Imam Bukhari Muslim. Aku sepatut ke sabda yang paling bangga dengan Bukhari Muslim dan semua hadis itu tidak mengeluarkan hadis. Karena nanti saya jadi manusia pedil, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Nam yang diakui Bukhari Muslim. Nah, saya berdua ala hadis itu yaitu suatu saat malaikat itu innalillahi malaikatan sayyafina fil ard. Allah di malaikat itu kan melaku-melaku. Ketika ada orang majelis di sini, kita ngaji, dan itu malaikat turun. Ketika malaikat turun, terus ketika naik, ditanya sama Tuhan. Wah, gua alamu bikin, padahal Tuhan itu tidak tahu, tapi lah. Ya malaikat, kau lakukan yang bumi, wah. Ya muci jenengan, terus. Yahmaduna, kau yusabdihuna, kau yukabdihuna. Mereka muci jenengan, baca takbir, baca tasbih. Apa pertanyaan Tuhan? Dan itu hati Tuhan. Hal ro'auni, apa mereka melihat saya? Ya tidak. Wah, itu teman, roh aku, wah, muji aku. Bagaimana roh? Aku muji aku wajar, enggak aku. Jadi mulanya malaikat yang menuntung, mulia menuntung. Malaikat atau dipengaran wajar, malaikat roh arah, roh alam, menuntung, roh gabon, duwe, bebe, kabe. Macam-macam. Nah, itu muji pengiran, enggak luar biasa. Mulanya pengiran takut, hal ro'auni, apa mereka melihat? Tidak. Lah malaikat itu apa ya? Menjadi malaikat itu berapa di Tom mikir, menjadi Tom mikir malaikat. Kita kau ibu ngira, pakai falau roh awal. Orang roh aku yang mau tetap nanti nangis nangis. Bagaimana kalau melihat saya? Wah, malah asap tu malah nemen. Jadi malaikat itu kok keliru. Kok jawab malah nemen. Jadi ada yang menjadi malaikat. Ya tapi aku sepuluh. Malaikat itu jawab, wah malah nemen sih. Akhirnya malah pengiran, mulanya sampai meluso dibangun gue. Mereka mujim gue, wajar nak mujim meluso. Gak wajar, orang roh aku kok mujim deh. Terus mereka jalur apa deh? Jalur suarga. Wahal roh aku gak apa, mereka tahu roh suarga. Pakai falar roh awak, malah nama suarga. Mereka minta perlindungan dari apa? Dari neraka. Apa mereka pernah melihat neraka? Anda bawa mereka wah malah nampak tu cerita ini ada tangan roh. Allah mengatakan demi imannya mereka. Sekarang saya maklumatkan mereka tu ngomong yang jujur dan apa. Fahamnya tak waktu nuswaku. Yang mereka tu kita tu begini terus. Tapi di antara mereka kalau ngomong boleh kaca ni hanya kaca itu. Mereka ni jangan begini. Tak terima nak ambil bunga. Tahu kenal malaikat kita. Ya Rabbi, saya itu apa hasil? Inna fihim absen. Di antara mereka itu absen. Yang mencari temannya. Maksudnya mereka itu orang-orang ngaji. Gue kancaan ya, orang-orang lihat ngaji. Cuma berhubungan dari ngaji cinta ini dari Tuhan. Terus ketika ada pengiran, mereka itu orang-orang baik. Mulai ya sekolah jadi siapa saja yang menemani hidup mereka. Mesti kata terus. Kamarnya cara kerja kumpul kecil yang harus ditimbang. Mereka itu orang-orang baik yang layak kopi menjadi suhu. Yang melok lumpur mesti. Karena hati itu sopek dan populer. Karena dia jadi endol, dia jadi pesantren, paling tak. Yang tak boleh melebur, kagum yang layak kopi. Menurut proposal, dia ambil dagangan, dia ambil gulai gandaan. Dia ambil si gulai rondo barang menunggu si bawa-bawa. Pokoknya layak kopi. Itu dengan nurun kopi. Sambil atas dengan pulau suwon, bahwa itu nanti Allah nanti dulu komisi. Maka Allah sendiri kebanuan. Nanti sampai kan di Nabi Dawuh, Bina Muhammad Ta'ala, la yang dulu, la suwari kumbu atas. Allah kan dulu penampilan yang fisik kan dulu. Walakin yang dulu, ilah dulu, dikunci di dulu iman. Kalau dia sholat nanti saya berapa aku boleh hati. Bina di suwargo, boleh padang itu. Orang-orang mungkin sholatnya serkep, ya. Wih berarti yang dimilai di Tuhan dengan so. Besok nak sholatan kok di Dina Umar. Kemudian apa ya Rasulullah? Anaknya sholatmu. Allahumma lakaroka. Walaka sajad. Dua bika aman. Sajad dawa sini dari kholakowu. Hanya pengakuan-pengakuan terhadap wa subhanahu. Dalam kopat itisal ya Rabbana lakal hamdini kustama wa diwamilu ardi wa milu masyid amin jain. Segala puji bagi engkau. Kau tak kebegilan yang puji. Nak kurang kebegi. Wa milu masyid amin jain. Kebegi di abad. Gampang aneh. Ambil rumah kita melebar tu anak bumi tu anak saya tu dia melayan bumi jombel terbuka. Ambil rumah kita minta ini untuk begitu apa? Wah nanti pengiran berikan. Alhamdulillah tinggal kita tambah umi dan tambah umat kita tambah. Saya tengok mana dulu sampai bumi yang mulai tu kita ada berbicara kita pengiran juga berbunyi. Lalu tiba saya murokaat tapi teror tu kan? Atau murokaat tapi tidak menteror. Jadi jangan pernah anda menteror Tuhan dengan amalan. Itu anda lakukan, keluarga mau orang tua. Enak orang kafek, neraka. Ini yang mau. Di sini anjuru jindul. Terus mulai hati. Nah, ini kalau amal itu dilihat, nanti amal perkara dilihat. Itu hati sekali salah. Ini satu contoh gampang dengan keimangan buju. Kalau kenapa tak jawab-jawab ngomongan itu, ya kakak di hati ini. Itu yang keimangan buju. Bagaimana untuk keimangan? Kalian untuk keimangan pemerintah, Pak. Kita harus bersyukur nanti kucur atau iman bertuah. Bila dia jaya tawar, paham ada kucur yang ngomongin dia untuk iman ke mertuah ini. Jadi jaya apa? Tawar, repot. Malah pilih rumah nanti. Itu yang iman kucur belum tahu. Wah, itu apa oleh ngelong. Cara umpomo berdingani materi, itu apa? Nanti aku lagi koncor. Koncor kerja gue, itu kurang ajar. Aku senang dong nasional. Kurang ajar, itu asli. Nanti harus kepanik. Walaupun yang tinggi, yang orang tinggi ke mana? Pas dah tinggi, yang tergolong. Oh, jinak barang belon, banyak kainah. Karena dia gajinya ya UMR. Jadi dia kalau jadi jinak kainah, laukon jinak barang kainah, banyak. Oleh mahu non gratis. Kalau sedikit sedikit, kau yang tahu lah ni awak. Kau jadi itu dia jadi ayat, kau yang tahu lah ni. Kau yang bisa jadi ni nanti kau ni buat. Kau itu panjang tau kaitan bener. Bojo miso mangan, ya panjang rezeki ini bojo. ora krono kuwe. Paham ya? Mulane karo ulama dhisik seneng di karyawan akeh, nduwe apik seneng karyawane. Nek dhewe nak karyawane akeh, nikahine ya akeh, mergo wong gorsi. Bagian karyawane jeneng kok. Tapi itu terima kasih. Kamu malah kata si Mikael, kata yang kau buang berarti cewek-cewek. Ada, tapi jangan nak kapan bayar. Lo aku cewek tu bayar ibu nyerah kamu lebih saya orang roh. Jadi nak kawan aku akan nikah ini ya kok. Mengajar orang kuno mana akhir si, akhir mungkin tiap anak lahir nikah ini tambah anak lahir. Ya, Anda melihat itu, Anda harus begitu. Anggap saya nambah ini kailannya. Kalau ketambahan anak uang, mau boleh minta uang, mau gitu, anak itu. Mak tinggal itu anak hamba itu macam-macam tinggal itu anak hamba itu juga naik. Dan jika anda secara tauhid benar, tentu enggak akan mengintimidasi jadi budut ini dia mangan aku dan itu enggak. Kue nak mulu dari salah. Anda salah membaca caranya Allah mari iri. Udah paling enggak kue jadi kalau kancar kumam budut bangku kue lonte itu bodoh-bodoh orang gerak. Kalau tuh bisa. Ini apa di lebar bayar kain? Yang mau apa? Ternyata dia pertama mau kalah. Wa yusannu du'aul kunut. Wala baksa bija jadi kunut di umat. Tidak apa-apa. Adikan dalam kunut itu ditambahi kunut di sini. Misalnya kunut kan cukup populer. Wama ini iman saja itu doa ini iman. Itu bareng ditambahi kunut di sini. Kira kunut bentra mau termasuk. Wabika kosong. Ya Allah. Wanakla umayyak juruka. Dan saya siap mecat tiang sing durangan ini. Jadi ini jadi khalifah. Jadi sejenis pengiran Gusti. Kan wah ini gimana sih? Saya ini mendapat hidayat beserta mereka mendapat hidayat. Terus wartawalan ini siman tawalan. Wah bari. Lo dia siap berkawan sama orang yang jadi kekasih. Terus ditambah dia menjadi teromar. Dan saya juga siap bermusuhan sama orang yang musuhi. Jadi ini orang-orang lego lah untuk tukaran tapi. An-nuru lahul kasfu wal basira tuah al-mukmu wal qalbu lahul ikhbalu wa ikhbalu. An-nuru tainur. Yang darani nur kok. Lahul tetap bin nur al-kasfu utawi di kemampuan ke alam goib. Iso dadik namu kasyafa. Uang nak duwin nur. Mesti muka syafa. Uang nak tau kibik bener apa-apa ini bener mesti muka syafa. Lawal basiro itu tekan aran basiro. Basiro itu lahir itu tetap seperti basiro. Al-Qumu itu yang dikeputusan. Jadi nur dadaknya kue roh. Nakin kote perkara itu apa? Elek atau wabik. Itu adalah ambil kemampuan nur. Basiro itu bisa mutus no. Pemilih tinggi. Wal basiro itu tadi basiro itu lahir tetap seperti basiro. Al-Qumu itu di kemampuan nentok no. Fainahala ta'mal absor walakin ta'mal kulubulati bisudur. Nah, Al-Qulub al-Latisus itu disebut apa? Basiro. Kami kalian disebut sebagai surat Al-Qiyamah. Balil insan wa'ala nafsihi basiro. Walau alqa ma'adiro. Uang itu mesti pun dua mata hati. Dan mata hati ini sing dadek no, ini mesti terpandu untuk mengukus no barang elek atau barang A. Barang elek di atur rasa aku takut ulama ambil kiai. Asal basiro murid, pasti itu seru. Nak hukum detail macam butuh takut kiai. Misalnya bagian ini pintu nukiro, bagian ini pintu blin nukiro. Ini aku butuh kiai karena masalah hukum di dia. Ini masalah BBL, uang mesti. Nanti Rasulullah ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, saya ini beri nasihat. Apa jamnya Nabi? Istabtiqo, takono hati. ya Rasulullah buat nasihati kitab di kolbak takok no. Bahkan Nabi Dawud wa'in akto kawain akto kawain akto. Karena contoh ngliyo matwani gue, anda tuanya nurani, mana jadi Nabi takok. Apa itu no? Apa itu mat makan nala kalau? Apa itu anggeratim tenang berarti? Nanti jarani dosa sebut tiga jenis. Waltis mumaha kabi nafsika wa karis ta'ajat toli alaihin. Ijarani dosa itu barang, nak buat lakoni hati murai. Artinya apa hati itu bener. Nak lakoni apa seneng, nak lakoni orang enak. Mesti gotel. So, maling gak bisa maling, aku ngelek, maling gue ngelek. Tapi dia ini misalnya maling gue gagah-gagah. Jadi maling ini rondo itu buat. Ini bareng rondo ini dia maling. Mereka hati itu tidak enak, kalau kita salah itu malah ini dimana orang demenan itu mereka tidak enak. Jadi orang biasa demenan tidak orang elek, maling itu orang elek. Karena apa kok Melayu jelian? Mereka hati itu tidak elek karena berhati. Ini benar jauh Nabi yang jarang itu, jadi hati itu tidak tenang. Wakari tak ajak soli alin, tapi tidak tenang kona. Jadi jauh Nabi, ternyata orang nakal-nakal berdino maling lah, tetap tenang rakonangan. Berdino korupsi lah ya tenang. Betina jemenang lah, ya seneng. Orang pun. Mereka hati, tapi tidak elek. Paham ini jadinya? Lahal kol budu, kol budu duwe kasfu, basiro, lahal. Nah, cuma nak nur di basiro, gue patah ini, terus wal kol budu di arti. Arti, insya Allah malik wawi, itu lagu tetap berdiri al kol budu. Al ikbal, itu kadang nombor apa, ikbal belum nombor apa. Wal ikbal, lah mungkur. Orang pati belum. Hati wis ngono terus kadang wis mulino mau menang mau korupsi. Tapi ning dunia iki sak kesempatane lak arek iki lha iku jenenge hebar. Jenenge apa? Tapi nek ati apik walian. Ya yo ning dunia iki lho wae kok korupsi barang kok dino barang film gak film mati. Lha iku jenenge ekspres. Iku arek arek ati. Pak Bo ini bakal sampe bae. Itu kelebihan kita tasawuf. Kita tasawuf itu tidak punya kepentingan rangno ibadah fisik. Sing dibakas ibadah napa? La tu farriku katoa atau la tu farriku katoa, boy, modal muta asli. La tu farriku kalau sampai nyeneng no kain sirop atau apa, geleng-geleng itu kita. Kue jogeman, ojo geman di seneng no toa. Kue jogeman misalnya poso suwi jakarta ke terus haji terus poso terus macam-macam terus kue seneng. Seneng mergoli anak karena saat temen itu aku baru jat aku muncul apa toat minggal tangis ya. Kue jogeman seneng toat. Mergo toat itu jadi perilaku. Wah, aku seneng mau bertolak ke Eropa, aku seneng berjakat takton. Wah, alhamdulillah aku bisa jakat. Ngene-ngene. Mergo wakfa, lan seneng ngosiro, bila tetap terjadi ini toat. Ngene-ngene. Ampun salah makna. Wakfa, lan seneng ngosiro, mergo bila tetap terjadi ini toat. Kue jauh seneng ngakoni toat, perkarane toat gue lakoni kue jauh krono itu. Kue seneng ngemeneng toat, itu mergoko itu toat, itu bukti Allah ngertakno kue A. Jadi misalnya kue sholat, saya uroh A, kue jakat takton. Matur nuwun gusti, kok jenengan ngertakno pulau, gelem so. Matur nuwun gusti, kok jenengan ngertakno pulau, gelem ja. Nak kue seneng ngem krono ngono, itu apa? Mergo seneng ngemuji kersane Allah, yang negir kue jadi wong A. Tapi nak seneng ngemprono ngelakoni itu terus gue ngerasa jadi wong api wong hidat berarti gue ngilangi fungsi Allah dan Allah gue ngel-ngel lakon ngekei ganjaranku itu apa mana tersinggung ngai itu hati gue aku deh gue tuntut ngekei gan ah ngelak ilmu tak tau juga tuh misalnya kayak pulau untuk hidayat anjing Allah dibule hidayat pulau sholat ngaji haji tak duk-duk no gue nuntut Allah ngekei suar itu aneh nama aneh. Mestinya nak aku waras cara berpikir, gusti kulo sakit sholat kertaning jenengan, sakit jatah kertaning jenengan, sakit hati kertaning. Kulo seneng banget kok jenengan tetir melakoni to. Ya itu sih bener maksudnya. Wah perhalan seneng ngosiro pihak sebab terjadi ini to. Berkuali anak terus saat nemen toat baru dat umum celo kotoan. Minawali saking Allah ilai kamaring. Jadi maksudnya nganti kue toa itu bukti Allah ngertano ape neng kue. Mengani kue itu diseneng mergo nopo keapian sing kersane Allah Subhanahu. Ora kok malah toa nggo dudukan sing dadekno kue layak mlebu suar. Nah ngono kue nantang pangeran iku neror pangeran ben ngamalem teman Bang ya. Neror pangeran ben nopo? Bagi bagaimana Anda punya ngamal, untuk itu ngamal kertanya pengen. Ya oleh nasihat ikam ya, ini geleng-geleng ya. Kue juga seneng di to'at, mergoto'at kau kue. Tapi seneng mau mergoto'at, kertanya Allah ini. Paham ya? Jadi, kalau sampai. Di anaha barzat bin Allah ilai. Jadi kue oleh seneng to'at, mergoto Allah ngerasa ma'ake ini. Itu benar. Berkumpul di fadlillah wa fi rahmati fa fi dzalika falyaf. Jadi kowe seneng mergo kersane padha Allah. Kul ngucap sira Muhammad bi fadlillah sebab padha Allah. Wa fi rahmatihi lan sebab rahmati Allah. Fa fi dzalika mongko kelawan mongko-mongko kabeh. Falyaf rohu mongko becik seneng apa wae. Jadi kade pengiran kowe nglakoni taat macam-macam sebab padha Allah rahmati Allah. Lafa bidzalika mongko sebab atas nama fadlil Allah lan rahmati Allah, kalya rohu mongko seneng sapa wong. Ora seneng krana taate dene, tapi seneng mergo dene iso taat ku mesti berarti Allah ngetakno ta. Paham iki ngene-ngene. Dadi mau salah niat ngeri tenan ya. Mulane Abdul bin Zubair kula nang delok niku kudu dadi sejarah Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair iku putrane Sayyidah Asma. Di Abdullah bin Jubair, garwane Jubair bin Awam itu dengan Asma binti Abi Bakar. Mbak Yunis saya juga cinta Nai, Aisyah, perempuan paling bersejarah zaman Kanjeng Nabi Hijrah. Jadi kita tahu kabel kan jasa mbak Asma. So Aisyah pasti bisa cilai, pas Nabi Hijrah itu, sing nasak no ontane, sing ngalek no sabur, sing ontane, bukali Rasulullah, cinta Nai. Mulai darah ini, darah itu ditaukan. Uang sing sabu itu pecah loro, jadi Asma itu sebenarnya datun kita sing sabu itu suwek loro, berko pas nalai di bekalin Nabi ini sabu itu mesti tahu harap pas sabu. Jadi Abu Bakar, ya Bapak Gren, ya Abi ini tidak cukup. Ya namun sabu itu suwek, sabu itu disuwek, kalau itu seneng engkek, pakaian-pakaian itu juga engkek itu disuwek, tinggal nalai ini bekalin itu. Jadi orang-orang uang berjasa yang Islam membedok, kaya itu. Nah, kalau tiga kan ruang, tapi kan itu kan angkatan. Kalau tiga kan angkatan apa? Pun ada nom ya. Mau asma ini bisa jadi bulan nama tentang hayat suhafe, enggak nangis. Kali nabi ini tentang gua sur, yang budi gua. Ini kok asma itu ibu-ibu jadi tukang angon. Tukang angon dia bujain, tapi bujain rukin. Lalu aku nak gua wangar, sih bareng gua ngake. Bareng gua tani, bareng gua ngake. Nak sore ibu-ibu mulai. Ibu-ibu mulai. Ibu-ibu mulai terus akhir kon mulai beberapa ontol sing susune iku cek normal, kuane cek normal, kowe ngarep mbene susu ontol. Iku kare. Lah penduduk Mekah nyontone Asma melokmu. Lah gara-gara dekne kare iku iso ngatur bekale Rasulullah, iso ngatur gara-gara dinten. Mulane kadang iki bener wong ora bisa kuler, dadi dulu itu peranan wanita ning dunia iki terus tinggi sekali. Kok Asma utawa itu iku dari Nabi dari-dari ini keluar apa? So, demi dua pindah Rasulullah. Bahkan ya ada kelah, ada tipu jaya. Supaya orang Mekah nyongkok. Asma itu angon normal. Sebenarnya angon, tidak di kawasan Rasulullah. Jadi kalau di sini tidak. Terus diam-diam Asma itu saya ngatur Abdul bin Uraikin. Supaya menjadi penunjuk jalan Rasulullah dan Mekah. Jadi dia Nabi ini orang Kristen, Nasrani. Jika jadi penunjuk apa? Mana nak cara orang alim itu bersama berteman song bong Yahudi Nasrani mulai di sini berapa tipe zaman Romano Guster Romano Sekuler mulai di sini kandaran Yahudi Nasrani berapa apa asal orang sing hanti mulai layan harus dulu kadil lagi dalam yukati hukum fitin dalam yukri hukum antar berburu masuk situ ya Allah orang larang kau yape mbek wong kafir sing orang dua niat mukoi gue lalu lagi reputasi Mesir. Jadi dilarang pengiran itu rakin nama yang terbuah. Anil lagi nafal talukum istin. Wa akrojukum intiarikum. Wa zoharu ala ikhrojukum. Wa antawal tau. Yang dilarang pengiran itu ngapi itu orang kafir yang direputasi ngelarani gue usir. Tapi kalau orang kafir yang gak direputasi itu semua. Layak terbuah. Anil lagi nalam yukhati hukum istin. Walam yukhrojukum intiar. Antaterhukum batuk situ. Inna wa yukibbul Asma. Asma ini ku akhirnya pas hijau pertama. Ini ku dua anak pertama yang lahir di Medina. Ini ku Abdul bin Zubair. Abdul bin Jubair awalu mauludin wulida bil Islam, pertama bayi lahir di Madinah dinten Abdullah. Terus pertama kali bayi sing dicetaki Rasulullah, dicetaki kurma, cetakan kira. Walhasil walawale zaman ketika Nabi wafat, walawale zaman ana dinasti Umayyah, Abdul bin Jubair jadi gubernur Mekah, terus jadi gubernur. Ketika Syam dipimpin Marwan bin Abdul Hakam, niku Taif Gustai Jidda, niku gubernur Hajjat, jadi Hajjat bin Yusuf. Lalu Hajjat itu gendong, karena gara orang nakal, orang ini kok Hajjat. Elek-elek orang Hajjat. Mereka Hajjat itu pertama kali orang yang mati ini orang dengar PKB. Jadi Abdul bin Jubair, tapi ketika menarik bakta tetap dipanah mati. Padahal orang elek-elek orang kafir, atau mati ini orang dengar PKB. Karena gara orang nakal, jadi koyok Hajjat, koyok apa? Jadi ada yang bapak-bapak naik di anak Hajjat itu lalu terjadi. Hajjat itu gendong-gendongnya, wah, wah, Hajjat itu apa? Gendong-gendong. Dia hajat sila, panggil, panggil mak. Dan aku Abdul bin Jubair kesatuan. Lakon panik aku Hamamatul Masjid. Jadi dia ni gubernur Mekah. Nak aku solat neng Fitri Ismail. Ibu rata ulang. Tapi saking antengnya aku nanti nak malu dulu. Tak mekar akan awak nol. Ibu nanti nguyong di sini enggak sih neng awak. Mereka nak solat aku sulit lambat. Wes koyo datang kurma sehingga kewan-kewan do nempel. Nah disebut Hamamatul Masjid merpati ini masjid. Ah ketika dia ditanya sampai pengawal-pengawalnya beliau karena dia gubernur utawa wong sing apik sowan. Nanti kapok. Wes sowan Abdul bin Jubair kok pangkola terus dinteng. Pertama bisa video di ini dinteng. Terus masuk ojo ini ra ngrabar. Akhir sowan baru di ketika nopo kok pangkola terus do mulai. Ya kok ora bonta ini kumpul Nanti tidur, orang nangis. Kalau tidak sholat isu, nanti awan. Dari bareng dulu, nanti tidur. Waktu saat ditanya, ini masih cerita kenapa mereka wadi ini apa. Ya Abdul bin Jubair. Anda ini kalau sholat itu kayak batang kurma. Sehingga sama-sama, merpati-merpati mental Anda dan di tidak. Kenapa Anda ini kurang jiblat. Wong sing sujud, sing pangeran, wong sing ibadah, sing pangeran. Jawab Abdul bin Jubair. Andai kan saya mulai lahir sampai mati itu sujud terus kepada Allah Ta'ala. Itu pun tidak banding dari sedetik atau sekelumit nikmati Allah Subhanahu. Itu uang sing apinya. Umum aku sujud mulai cilik nanti mati nek. Itu jadi orang banding dari sisi nikmati Allah yang ah. Jadi saya ingin arah percaya itu adalah uang gagal ginjal. Uang gagal ginjal itu nak cuci darah. Tidak cuci darah itu tidak orang juga. Seminggu bengbindo, sok tetep takok balawang, minyak hukum takok balawang. Saya itu gue di ginjal cilin. Buku bayar, buku gulet duit. Kalau mau ikon bayar pengirang. Oksigen tak kilo nih dia. Udah di dalam bekas, malah oksigen buku puji rokok. Paham ya? Gue ibu gue naik telurnya lagi kerosok, ternyata oksigen buku. Tapi puluhan tahun oksigen buku puji. Pengeran di rapopo. Dia maklumi. Ketika mau empat para kok haram itu lah. Bila orang haram. Di gurani kiai-kiai juga murah. Dan di rapu lah. Di gurani kiai-kiai musuh lah. Itu anggar sedari. Langgar. Pengisahan gak mulai. Pada jam tulah lagi mulai. Dan jam tulah terus mulai. Nah ngamur. Kiai-kiai paling itu yang jabungan yang kosong musuh lah. Jadi mengenai kusirin apa. Jadi apa alasannya? Nak uang umum itu haram langsung sudah ini berjalan. Jadi kau boleh, kau boleh. Ya ini kalau bapa apa untuk motor rokok ya bos? Nah, ini bapa untuk bulan-bulan. Jam sholat mulai cuaca. Ya berarti untuk dunia itu dulu mulai. Dulu tak kering. Senang kalau begi. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya nanti ditani bapak di mana saya. Bapak ini bukan gak akrab. Ibu dibujuk ya orang alim. Mereka cerita kuyat buat pribadi. Ini bangun tadi. Bangun sasaran. Bangun sasaran boleh saya bahas sama tadi. Sepuh. Ibu pada akrab. Bapak itu yang ganteng terkenal apa pun. Saya buat sepuh. Bapak itu kan dua keramat, lalang mau dari itu kita nang bapak, wah semua nang jenis hormat dia nang kalau itu, kau yang apal Quran dari itu, yang kecilan yang bagus ada itu, sudah lupa benar, kau, kamu kok hormat nang apal Quran itu, mending bagus saya pun itu kecilan itu, ini loh, pokoknya sampai rong itu kita, kamu lo gak makan ini, betul tapi aku begini, betul tempe. Namanya lah, kita ngisi, namanya lah. pas nuli nak mati ketemu pangeran, tapi begini mati. Jadi mirip Wong Yahudi. Wong Yahudi itu jadinya kekasih ya, pangeran. Biar pangeran kita antar. Kita nak panjang bener tentang pangeran. Pertama Naul, Mahmud. Kita nak harap-harap mati. Kok jalan keluar ketemu pangeran? Nah, ternyata kita orang lain mirip Nopo Bot. Tapi alhamdulillah kita orang orang mirip. Sayyidina Ali, Fadl bin Abdul. Sayyidina Ali, Fadl bin Abdul. Di kamar itu hanya ada empat. Tapi yang paling dekat Fatimah itu Aisyah. Terus lebih dekat lagi Fatimah. Terus Ali dan Fadl itu agak jauh. Kemuk mantu. Aneh uang banget. Itu penting. Itu Rasulullah gak diwafat. Aisyah kan orang cerdas. Orang-orang itu agak beda cerdas dari Aisyah. Sangin terjadi, ya kadang lama, kalau lahir dia lama. Pertama itu kita ngisi Kanji Nabi, karena Kanji Nabi minta siwakan. Sekarang Nabi di siwaki. Nabi membuat isyarat, memberi isyarat. Siwaki ini kasar sekali. Dan Aisyah menangkap isyarat itu, karena beliau terjadi, terus siwaki itu digunyah. Digunyah, dilembekkan gitu. Dan ini apa? Terus diberikan Rasulullah. Rasulullah senang sekali siwaki. Kita mau ke Bujo Ali Pare Mokin mengikut di Pare. Mulan kue rangaran lu. Jadi Nabi gitu. Masih yang berkumpul kue si Wake Alus. Si Alus mau beri ibu ini. Oke, kue rangaran. Kele gini. Ayo tak seneng. Mereka kita tersanjung. Rasulullah nikmati itu. Siwak. Siwak mau ibu ini aja. Terus Rasulullah jauh ngeten gitu. Jadi lagu dong yang kamu tuh ngomong dia. Ya Aisyah ya Fatimah. Aten khuliro sehina dunia. Wartina roh islam. Aten khuliro. Dia nabi cek khuliro. Orang muni aku ke Aten. Ono uang sah. Kon milah kumpul kue-kue yang ini. Bek kon kumpul kok. Abek Allah. Ono uang kon milah. Kumpul kue-kue yang ini. Bek kumpul Allah. Arofikila. Resipati Allah. Arofikil. Arofik, api-api yang kondok. Rofik itu maknanya halus ya kondok. Maknanya kondok darani Rofik. Kok? Maka kondok itu penuh kasih. Tidak akan jalan Rofik, nanti kita yang yumpah. Tapi kondok, bisa rapin aku Rofik. Ono wong kon milih kanjaran kue-kue. Bek kanjaran das, arofikol, akhlak. Pak Iso langsung sebutan dengan ngantuk. Wah, izan kayak taruh anak-anak ini lah bakal milih itu. Mesti kita yang mati. Pak Iso, Izan layak taruna mandor. Ani wani unut bila nak ulok itu. Madar Aisyah kemati, nak ulok Nabi menjauh dari awal. Ya, Izan langsung mati. Izan layak taruna. Wah, nanti balik nak pengeran, kita kalah. Apa sih nak pilih nak apa? Pilih apa? Pengeran. Aisyah langsung mengat. Izan layak taruna. Kata Aisyah rasa ingatkan ni, Nabi ni balik cerita balik. Tidak ada yang dengar. Om pipi cuci tangan gue pengen Fatimah. Kalau itu Fatimah numpuan, nangis. Terus ketika nangis menderu-deru ini, dipisi mal. Terus nak cek Aisyah main sembuh. Setelah itu nanti terakhir kata yang dikenang umat, tempat mendirikan as-sholat, umat di Anisa. Itu yang kata yang masyur di dunia. Maksudnya, ailah berumur, mantu-mantulah berumur. Mantulah, nampak? Tapi yang mereka ada dengar ketika Nabi jauh, Allahumma arrofi kalala. Itu terakhir yang dengar hanya Aisyah dan Fatimah. Terakhir Nabi itu melaporkan Allahumma arrofi kalala. Tentu ya Allah saya memilih dengan arrofi kalala. Nabi wafat. Nabi dapat. Setelah Nabi wafat, terjadi perdebatan di Sarek Nabi mana. Aisyah bilang, kata Nabi, enggak ada Nabi meninggal, kecuali di Sarek Nabi di tempat meninggal. Padahal tempat meninggalnya di kamar jadi penting. Maka sekarang yang jadi Raudhah, jadi kuburan Nabi, dia tidak mari kita. Aisyah itu berwani Rasulullah. Ketika Abu Bakar kabur, di jajaran Rasulullah. Masih di kamar Aisyah. Jadi Aisyah kan yang melete ini. Jadi orang biasa yang melete. Cuma orang gede, orang darah yang melete itu rapan. Sudah ada dua makam itu masih jadi kamar berikutnya. Tapi Aisyah kan yang melete. Ini aku bagi dulu, juga orang wajah yang mustahil. Itu amat. Itu nak salin, barat itu jadi kamar itu. Ya, itu ada kuburan dulu. Lupa ini kisah sehat. Ya, itu sahabat. Murid Aisyah jadi masruh. Masruh itu sahabat lah. Ya Umar Muminin, jadi kan saya bawa kamar, nak salin di, orang bisa digambar, nak salin di, itu makam tuh kafe, mal buat ilah jauh jiwa, ilah itu rakyat pun jago bet bapakku makam kafe, jadi lucu, orang orang mesti main saya, mal buat ilah jauh jiwa, makam kafe dan kucing tak berapa, nah dan awal-awal zaman, saya tidak Umar kamu, abe kamu udah pesen, udah nyarek nanti diri kajian nanti aku, semenjak itu di wakafnya. Ini kembali ke yang dewe Nabi yang Fatimah dan tidak ada yang mendengar. Aisyah juga sendiri, yang di pinggirnya Fatimah pun tidak dengar, karena di pinggir Nabi di telinganya tidak Fatimah. Walhasil entah beberapa hari setelah Rasulullah di Haremah, Sehingga Aisyah agak rawat dengan jalan Sehingga Fatimah. Nah, udah ngil jangkar, anak diri. Kenapa anak? Ya Fatimah, gue kok aneh. Gue udah di jauhi Nabi, mah, kali itu gue, maksudnya itu gitu. Musa-musa kandong ya. Aisyah ditinggal Rasulullah ini umurnya. Tambah walulah nanti di sengolah. Jadi kan, terus nama-nama yang habis itu, umur itu sengolah, bener lah, bucer terus. Rokok pemimpinan Usman rapet terus protes, terali rapet terus, nombok. Sudah sengolah. Kalau ngadang mikir, menggaruannya Nabi kok perang sipin, ini rara sejarah. Aisyah, ini tiga Nabi umurnya walulah. Itu umur gerontang, gue bujur itu gue, nak ulang tahun, gitu nombok. Kemudian ini kita pun mati, nak ulang tahun dia beri kita, ya dia terbuka. Jadi memang kalau kedua berwani Nabi, tapi umurnya berwarna. Ini kita tidak mengerti, karena itu umur. Nabi ngumpuli sebagai suami istri umur sana. Ditunggungi Nabi, nambung walang tahun, sanang tahun. Paham. Jadi kita benar warna, sampai sana lah. Kamu Ismail Ali Karim, sekitar warna, sampai sana lah. Saya tak aku nangis ketika dengan bapakku, ketika dengan Rasulullah, nak saya ini wajah aku. Apa mana mau ketemu malaikat di Jiro'il di Jiro'il. Dapat itu kok guyu. Ya itu bedanya, benar sampai ini pasti bakat mati. Nak orang apa-apa itu sampai mati itu tenang-tenang. Benar sampai. Dapat kok guyu. Aku dikandani Rasulullah, nak aku keluarga pertama yang Yusuf. Jadi aku sudah lengkap. Mana aku guyu? Nah, jadi tahu dia wayang umur 16, karena tidak neng mall ya loh. kuat nih dulu nih dulu sih lo rai kalau dia tidak terus apa dalam ada umur lalu matal yang tidak nih mau jadi kon mata gue rai sendiri jadi aisyah itu kawan nongi kota itu kalau tadi kurang lebih cerita betapa orang-orang kemudian mati terus Rasulullah menjadikan Allah rofiqal kata saya tidak pasti mati kan dari barang kok nyusul malah terus dulu lagi orang, yang kecil kiai, kecil untung lah seorang. Tidak panjang umur dia malah. Aurat aku itu lebih ya. Yang meskipun orang kaya nabi-nabi ini paling gak ngelawan tragedi ini. Nabi itu mau panjang umur ngelawan tragedi korona. Tapi populer, ini masih umur terus sangat tinggi. Nabi hanya tahu ngendikan, uang nak mulai tenang, itu ngerintik ya apa, panjang. Paling anak lu, kau ia kerum, disuruh diri,